apakah sama hikmah dan lemah? Berbeda antara hikmah dengan lemah ya. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan yang di waktu yang tepat, sesuai dengan cara yang tepat. Nah, itu namanya hikmah. Sehingga yang namanya hikmah itu bisa jadi kekerasan, bisa jadi kelembutan. Kekerasan kalau diletakkan pada tempatnya, sesuai waktunya, sesuai caranya, maka itu bagian daripada hikmah. Ya, misalnya jihad fi sabilillah, dalam berdakwah dengan jihad fi sabilillah, hikmah atau tidak? Nah, itu bagian daripada hikmah ketika itu dilakukan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Ya, itu bagian daripada hikmah. Tapi kalau peperangan dilakukan bukan pada waktu yang tepat dengan cara yang tidak tepat, nah ini bukan namanya hikmah. Begitu pula sebaliknya, kelembutan. Kelembutan kalau caranya benar pada waktu yang benar maka disebut hikmah. Tapi kelembutan ketika dilakukan bukan pada tempatnya, maka itu namanya bukan hikmah.